sudah berulang kukatakan, aku ingin bercinta denganmu. Bukan dalam lepasan nafsu, tetapi pada renungan waktu. Jangan kau tidurin aku, baringkan aku pada bayang kerindangan, lalu lepaskan aku pada laut. Ombak membawaku berlabuh. Milanda, cium aku pada nafsu yang mengintip. Lembutkan egoku pada benang merah. Senyum merekah tertempel pada kening. Jawablah teka-teki kewanitaan. Jangan teraba. Usah berpikir, hayati dalam hembusan waktu. Biarkan aku berbisik. Rasa kian menghanyutkan. Gelombang tak lagi bisa menghempas. Burung camar bercanda pada pusaran masa. Jemariku tergenggam erat dalam desah dua manusia. Ringan menghangat dalam aliran kenikmatan. Desah menyusul dan berkejaran dalam ruang tak berwaktu. Hanya ada wajah-wajah terpuaskan dan memuaskan. Logika tak pernah berlari kencang. Aku telah mencapai tanda tanya. Dan aku tahu jawabannya.